Radio Muslim Yogyakarta memurnikan akidah, mendebarkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih bersama-sama dimudahkan oleh Allah untuk menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk senantiasa bisa dimudahkan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba. Dan terlebih kita berkesempatan untuk mempelajari agama kita yang merupakan alamat kebaikan sebagaimana Nabi SAW sampaikan kepada kita semuanya bahwa alamat kebaikan seseorang adalah ketika seseorang memiliki perhatian kepada agamanya sehingga betul-betul dia faham tentang perkara agamanya. Terlebih lagi bapak sekalian, ketika kita berkesempatan untuk mempelajari perkara yang sifatnya akidah, dasar-dasar agama seorang muslim yang merupakan pokok atau yang merupakan penentu dalam keseluruhan amal-amal yang akan kita wujudkan. Karena sungguhnya seluruh amal yang kita lakukan berangkat dari akidah yang kita miliki. Kita tidak akan melakukan amal-amal ibadah semisal salat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya kecuali karena tumbuh dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita tidak akan melakukan atau tidak akan meninggalkan berbagai macam larangan-larangan kecuali karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah taala sehingga kita meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang. Dan termasuk di dalam membangun muamalah kehidupan, tidaklah kita menjadi dekat dengan seseorang atau menjadi jauh dengan seseorang. Kita membangun hubungan lebih khusus kepada seseorang, kita memutuskan hubungan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah berkesempatan memahami prinsip-prinsip dasar dari agama ini adalah sebuah kenikmatan tersendiri. Bapak sekalian, pembahasan kita yang terambil dari pembahasan kitab Fiqhul Asma'il Husna, bagaimana kita memahami asma Allah, nama-nama Allah yang husna. Kita telah melewati beberapa poin-poin pembahasan dari kitab ini. dari semenjak kita memahami tentang arti pentingnya kita mengenal nama-nama dan sifat Allah, dan itu merupakan yang paling pokok, merupakan bagian tuntutan karena kita beriman kepada Allah SWT. Yang beriman kepada Allah tidak cukup dengan ucapan saya percaya kepada Allah, tetapi apa yang kita imani tentang Allah SWT itu. Dalam hal ini terlebih apabila Allah SWT telah memperkenalkan kepada kita tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, maka tertuntut bagi setiap kita untuk benar-benar mengetahui dan memahami nama-nama dan sifat Allah SWT. Demikian pula kita telah melewati pembahasan bagaimana dampak keimanan yang benar tentang Allah berkaitan dengan ubudiyah kita, amalan ibadah kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita telah melewati pula pembahasan ini pentingnya kita memahami dengan cara yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat Allah ini. Karena kesalahan dalam memahami nama dan sifat Allah berbeda dengan kesalahan-kesalahan dalam cabang-cabang ini amalan agama yang lainnya. Kesalahan kita dalam perkara akidah, bapak sekalian, berbeda dengan kesalahan kita dalam masalah fikih-fikih muamalah atau fikih-fikih ibadah yang lainnya. Terkadang orang salah dalam salat, salah dalam puasa, salah dalam haji, salah dalam muamalah harian kepada sesama para makhluk. Tapi kesalahan dalam perkara akidah berbeda. Kesalahan-kesalahan dalam perkara-perkara fikih salat, puasa, zakat, haji dan yang lain-lainnya belum sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Tetapi apabila kesalahan itu menimpa dalam perkara akidah, itu bisa sampai mengeluarkan seorang dari Islam, membatalkan keislaman seseorang. Oleh karena itulah kita perlu memiliki standar pemahaman yang benar. Dan telah kita sampaikan bahwa sekalian bahwa kesalahan kaum muslimin dalam beragama ini banyak yang berangkatnya itu dari kesalahan pemahaman. Sebagaimana telah kita sampaikan bagaimana dari awal sejarah pertumbuhan firaqud dhalah, kelompok-kelompok yang menyimpang dari Islam, semisal Khawarij yang mengkafirkan Ali, yang mengkafirkan Muawiyah. Kesalahan ini bukan karena tidak memiliki nas, bukan karena tidak memiliki dalil Al-Quran. Bahkan mereka untuk mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan untuk menumpahkan darahnya kaum muslimin, mereka menggunakan ayat, mereka berdalil dengan ayat. Sehingga di mana letak kesalahannya? Letak kesalahannya bukan pada ayat yang dibawakannya, tapi letak kesalahannya pada pemahaman dari ayat atau dalil yang dibawakan. Disinilah pentingnya kita memahami dengan pemahaman yang benar. Dan pemahaman yang benar itu Allah telah sesungguhnya arahkan kepada kita. Dan itulah kunci ketiga yang sering dilupakan oleh kaum muslimin, yaitu memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Maka ini adalah kunci. Barang siapa yang dia di dalam memahami agama ini tidak mau kembali kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an, maka dipastikan dia akan masuk ke lorong-lorong kesesatan, karena mengikuti pemahaman para sahabat sesungguhnya paket, satu paket dalam kita menerima Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu paket, tidak bisa ini dipisahkan dari penerimaan kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana telah kita sampaikan di antara ayatnya, wa may yushaqiqir rasula mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang mendurakai rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah dia tahu petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dengan sengaja menyimpang, maka hendaknya dia khawatir kalau dia akan mengalami seperti yang Allah katakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka ini sengaja menyimpang dari tuntunan agama, sengaja menyimpang dari bimbingan agama yang sudah jelas diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, azaghallahu qulubahum, Allah pun akan simpangkan hatinya sehingga sampai pada tingkat menikmati kesesatan. Bapak sekalian, orang yang masih sehat, orang yang masih sehat itu makan barang-barang yang busuk itu jijik atau enjoy? Jijik. Asalnya jijik. Tapi ada enggak orang yang mereka merasa menikmati dengan barang-barang busuk? Ketika telah menjadi kebiasaan dia, Sumanto aja dulu bisa menikmati bangkai. Bagi yang lainnya jijik, tapi bagi beliau dulu menikmati. Ah, ada orang-orang yang mereka menikmati ya ini seperti itu. Asalnya manusia dengan maksiat itu jijik, dengan penyimpangan-penyimpangan jijik. Tapi kalau sudah dia cenderung kepada penyimpangan itu, bahkan sampai pada tingkat menikmati penyimpangan, menikmati penyimpangan, sehingga menyimpang itu sebuah kenikmatan bagi dia, baik itu dalam urusan syahwat, urusan syahwat. Kita maaf nih sekalian, kalau orang tidak biasa ngerokok, ngerokok sekali, oh watuk-watuk gak karuan, oh pokoknya susah, kayak menjadi pening dan susah. Tapi kalau sudah punya kebiasaan merokok, apalagi sudah gatok, semuanya bisa dikalahkan demi rokok. Menikmati, menikmati. Ah, dalam masalah pemikiran seperti itu juga sekalian. Orang yang mereka punya kecenderungan kemudian menyimpang dalam pemikiran, maka dia akan dibuat oleh Allah asyik, asyik dengan penyimpangannya. Maka kalau sampai kemudian ada orang-orang yang mereka justru menggugat-gugat perkara yang sudah jelas-jelas benar, dan mereka semuanya berada dalam penyimpangan, dan tingkatnya sudah sangat menikmati penyimpangan, dan akhirnya benci kepada yang benar, maka memang seperti itulah diantara perwatakan orang yang mereka menyimpang. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka punya kecenderungan menyimpang, Allah akan simpangkan mereka sehingga mereka menikmati penyimpangan tersebut sampai pada tingkat bahwa kesesatan yang mereka sedang jalani ini adalah petunjuk, adalah kebenaran. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'malan. Mau enggak aku tunjukkan pada kalian orang yang paling rugi dalam hal amalnya, dia beramal tapi rugi. Siapa itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang mereka sesat, kata Allah. Orang-orang yang mereka sesat dalam kehidupan dunianya, menempuh jalan yang sesat, tapi rasanya dalam hatinya itu dia melakukan yang terbaik. Sehingga kesesatan itu menjadi perkara yang dibela mati-matian. Orang yang sudah sampai pada tingkat ini menikmati atau menjadikan pandangan dia ateisme itu adalah sebuah ideologi yang sempurna, yang terbaik, maka dia siap untuk membantai para ulama yang merupakan pertentangan yang sangat keras dengan ideologi ateisme, karena itu yang dianggap terbaik dalam kehidupan. Dan agama itu candu yang harus kemudian disingkirkan. Demikian pula sekalian dalam kesesatan-kesesatan beragama. Oleh karena itulah, jangan heran kalau kemudian ada orang yang mereka sangat mengolok-olok orang-orang yang mereka justru berpegang teguh dengan Al-Quran dan dengan As-Sunnah sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan kita telah jelaskan kemarin bagaimana itu penjelasan para pendahulu kita yang saleh seperti sahabat Ibnu Mas'ud mengarahkan kita kemana kita mesti berkiblat dalam pemahaman agama ini. Karena ketika kita enggak punya kiblat pemahaman, maka akan bisa liar kita dalam memahami agama sehingga enggak punya arah. Tidak punya arah. Jangan heran pula sekalian kalau sampai ada orang yang kemudian pemahamannya bahkan Fir'aun pun atau iblis pun dia surganya bahkan tertinggi. Karena iblis adalah orang yang paling sempurna tauhidnya. Kenapa? Gak mau sujud kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Ini adalah pemahaman yang ada pada sebagian orang, dan itu diyakini sebagai sebuah keyakinan. Dan jangan heran pula kalau sampai ada orang punya pemahaman bahwa semua agama sama, gak perlu dipermasalahkan, gak perlu merasa benar sendiri dalam berislam. Itu adalah perkara yang tersebar di masyarakat. Ini semuanya adalah diantara buah-buah ini penyimpangan yang kemudian menjadi sebuah kenikmatan. Kita kemarin sedang fokus sekalian bagaimana kita memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam pembahasan bab yang ke-8 kemarin, kita masih ini menyempurnakan pembahasan bab yang ke-8 dalam buku yang mungkin bagus sekian dipegang. Bab yang ke-8, Jadatu Ahli Sunnah Fi Babil Asma'i wa Sifat. Kesungguhan, keseriusan Ahli Sunnah dalam pembahasan nama-nama dan sifat. Keseriusan ini dibangun di atas ini, di atas kesimpulan kenapa begitu serius memperhatikan tentang lurusnya dalam memahami nama-nama dan sifat. Sebagaimana perkataan di sini, wa innal khata' fi asma'i rabb subhanahu wa ta'ala wa sifatihi laisa kal khata' fi ayyi amrin akhar. Karena kesalahan di dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Ta'ala berbeda dengan kesalahan dalam perkara-perkara yang lainnya, sebagaimana telah kita sampaikan. Kemudian sekali yang perlu kita tekankan lagi, kalau disebut istilah Ahlus Sunnah, maka perlu kita punya kefahaman yang benar pula. Ahlus Sunnah itu bukan artinya orang yang ahli gemar, orang yang gemar dengan amal-amal sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, kemudian infak sunnah, kemudian pokoknya yang sunnah-sunnah. Bukan itu. Tapi sunnah ini, mas sekalian, memiliki beberapa makna yang perlu kita pahami. Satu, sunnah dengan makna dasar hukum. Ada orang bilang, oh ini dalilnya itu sunnah. Bukan artinya dalilnya itu kalau kita pakai dapat pahala, kita tinggalkan gak apa-apa, bukan begitu. Tapi maksudnya ini dalilnya dari sunnah, yaitu dari hadis yang bukan Quran. Dalil itu kalau gak Quran, hadis diantaranya. Kalau dikatakan ini dalilnya dari sunnah, artinya ini dalilnya dari hadis, bukan Al-Quran. Dalil dari sunnah, dalil dari hadis. Satu. Yang kedua, sunnah dengan makna yang sering difahami dan diterangkan kepada kita secara hukum. Contohnya, amalan ini adalah hukumnya sunnah. Artinya tidak wajib. Tidak wajib. Kalau wajib harus dilakukan. Tidak dilakukan dia berdosa. Tapi kalau amal itu sunnah, dia lakukan sebuah keutamaan besar. Kalau dia tinggalkan, dia pun tidak berdosa, tapi dia kehilangan keutamaan besar. Ini sunnah. Sehingga jangan sampai kita campurkan antara sunnah yang pertama dengan sunnah yang kedua. Ini dalilnya dari sunnah. Alah, wong ditinggalkan juga gak apa-apa, wong dalilnya hanya sunnah saja. Bukan begitu. Ini dalilnya artinya terambil dari hadis. Yang ketiga, sunnah dengan makna lawan dari bid'ah. Sunnah dengan makna lawan dari bid'ah. Artinya, kalau dikatakan ini amal sunnah, ini amal yang diajarkan oleh Islam, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga amal ini amal yang benar-benar merupakan ajaran Islam. Lawan dari bid'ah, yaitu ini bukan bid'ah, ini bukan perkara baru dalam agama. Ini amalan yang betul-betul ada di dalam ajaran agama. Ini sunnah. Ah, sunnah dalam pengertian ini, bapak sekalian, orang yang dikatakan ahli sunnah artinya orang yang benar-benar memperhatikan agamanya, menjauhi dari segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan. Ini namanya ahli sunnah. Orang yang betul-betul perhatian dengan yaitu kebenaran, dan betul-betul perhatian dari segala macam penyimpangan-penyimpangan. Lawan ahli sunnah itu ahli bidah. Ini orang yang mereka suka dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Sehingga sunnah dalam hal ini bisa maknanya wajib, bisa maknanya sunnah secara hukum, bisa maknanya makruh, bisa maknanya haram. Dalam hukum agama ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada haram, ada mubah. Kalau dikatakan sunnah, ini ajaran Islam, bisa wajib, bisa sunnah. Sehingga jangan sampai kita salah faham dengan istilah yaitu amal sunnah. Artinya amal sunnah yang dimaksudkan adalah amal-amal yang jelas-jelas ada dalam tuntunan ajaran Rasulullah SAW. Dalam hal asma dan sifat, kemarin kita telah ini diberikan patokan bahwa Allah memberikan tazkiyah, memberikan rekomendasi jalan yang paling selamat dalam menjalani kehidupan ini adalah jalannya Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Rabbmu yang maha pemilik izzah dari semua sifat-sifat kekurangan yang dinisbatkan kepada Allah. Maha suci Allah dari segala kekurangan yang manusia nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Allah pemilik izzah, pemilik kemuliaan. Wassalamun alal mursalin, dan keselamatan bagi para utusan Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabbil alamin. Ayat ini bapak sekalian, jalan keselamatan itu adalah jalan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian apa yang kemudian difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kaidah yang diajarkan Rasulullah sallam dan para sahabat dalam mengimani nama dan sifat. Hari ini kita bicara kaidah, dan ini agak mikir sedikit, agak konsentrasi sedikit. Bagaimana kita mesti harus tahu kaidah yang benar dalam memahami nama dan sifat Allah Ta'ala. Bapak sekalian, kaidah besarnya seperti yang beliau katakan di sini, wa manhajuhum fi hadzal bab qa'imun ala aslaini adzimaini asasaini. Manhaj, cara yang benar dalam hal mengimani nama dan sifat Allah adalah tegak di atas dua asas yang penting. Apa itu? Al-isbatu bila tamtsil wa tanzihu bila ta'til. Al-isbat bila tamtsil, menetapkan tanpa menyerupakan, dan mensucikan tanpa melakukan penolakan. Ini kaidah global yang sangat agung. Bagaimana kita mengimani nama dan sifat Allah? Menetapkan tanpa menyerupakan, dan mensucikan Allah tanpa meniadakan, tanpa melakukan penolakan. Bapak sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diperinci dengan ini lebih jelas lagi bagaimana kaidah kita di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah Ta'ala, yaitu kita menetapkan dan mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan sendiri dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulnya dalam As-Sunnah tanpa melakukan tasbih penyerupaan, tanpa melakukan tahrif penyimpangan, tanpa melakukan takyif, itu menghayalkan bagaimananya, menggambarkan bagaimananya, tanpa melakukan ta'til dan tanpa melakukan penolakan. Ini adalah kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Bagaimana tadi, kawan? Kita menetapkan dan mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat yang Allah jelaskan dalam Quran dan Rasul jelaskan dalam Sunnah tanpa melakukan tasbih penyerupaan kepada makhluk, tanpa melakukan tahrif penyimpangan, tanpa melakukan takyif menggambarkan bagaimananya, dan tanpa melakukan taktil penolakan. Mas kalian, mari kita sedikit perjelas lagi. Kenapa kok kita harus menetapkan dan mengimani semua nama-nama dan sifat-sifat yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadis? Allah menegaskan, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu dan kalian tidak tahu. Berkaitan tentang diri Allah yang Allah mengenalkan kepada kita, yang lebih tahu tentang Allah, Allah atau kita? Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengenalkan kepada kita yang kita kenal dengan istilah Asma'ullah al-Husna atau Asma'ul Husna. Itu adalah pemberitahuan Allah kepada kita. Dan tentang bicara tentang Allah, Allah ini perkara yang gaib atau yang syahadah. Gaib. Dan kita tidak boleh bicara perkara gaib kecuali semata-mata dengan informasi, dengan khabar. Sehingga apa yang dihabarkan oleh Allah tentang dirinya wajib kita benarkan. Tidak boleh kita menolak, karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya dibandingkan dengan kita. Bapak sekalian, sudah pernah kita sampaikan insyaallah bahwa sifat atau agama ini yang disampaikan kepada kita ini bentuknya dalam bentuk, maka bapak sekalian telah kita contohkan bagaimana para sahabat Nabi ketika mereka menghadapi datangnya perintah-perintah Allah Ta'ala. Seperti yang telah kita contohkan, yaitu perintah untuk salat menghadap kiblat Ka'bah. Waktu kaum muslimin salatnya pernah diperintah Allah menghadapnya itu ke Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian turun ayat yang Allah perintahkan untuk merubah arah kiblat ke Ka'bah. Maka Bapak Ibu sekalian yang nanti tindak haji atau umroh mengenal ada masjid kiblatain yang sejarahnya orang yang sholat di situ sedang sholat dan kemudian dikasih tahukan bahwa kiblat telah berubah, langsung mereka putar sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Ini jiwa seorang mukmin. Ketika diperintah maka mereka langsung kemudian melaksanakan. Ketika turun ayat hijab, ibu-ibu sekalian, ketika dibacakan para suami mereka, dibacakan para laki-laki mereka, karena mereka dengar dari Nabi, kemudian disampaikan pada keluarganya, maka wanita-wanita sahabat yang mendengar dibacakannya ayat tentang hijab menutup aurat sesuai dengan syariat Islam, para sahabiat tidak pikir panjang, langsung mengambil kain yang ada di rumahnya untuk mewujudkan hijab yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Ketika turun ayat yang berkaitan dengan larangan khamr, maka para sahabat tidak pikir panjang, semua simpanan khamr dibuang, ditumpah, sampai digambarkan gang-gang Madinah itu banjir dengan khamr. Gak peduli berapa kerugian material yang harus dia derita. Ini ketaatan yang mereka tunjukkan. Sami'na wa atha'na. Bukan sebagaimana sebagian kita ketika menghadapi perintah-perintah Allah agar menerapkan amal ini, menerapkan amal itu, menerapkan hukum ini, menerapkan hukum itu, apa katanya? Ya Rab, hukum-hukummu itu zalim, kalau diterapkan zalim, gak cocok untuk masyarakat sini. Ya Rab, gak cocok zalim, gak cocok zalim. Oh Masya Allah, ini hamba yang tawaduk atau dia lebih hebat dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Sekarang Allah itu bodoh sebodoh-bodohnya sehingga membuat hukumnya itu hanya cocok untuk wilayah tertentu dan hanya cocok untuk masa tertentu. Kalau sudah zaman seperti ini gak cocok lagi. Seakan-akan Allah bodoh berkaitan dengan kehidupan para makhluk, sehingga digugat satu persatu semua dari hukum-hukum yang Allah telah turunkan kepada ini kaum muslimin. Ini berkaitan dengan perintah dan larangan. Sami'na wa ata'na. Berkaitan dengan masalah pemberitaan, Allah memberitakan kepada kita hal-hal yang gaib. Hal-hal yang gaib, maka kita pun hanya bisa ini sami'na wa shodaqna. Ya Rab, aku telah dengar khabar darimu, Ya Rab, dan aku membenarkan. Sikap membenarkan terhadap khabar yang disampaikan Allah Ta'ala. Bukan Allah memberikan khabar kemudian kita bantah. Gak mungkin ya Allah, gak mungkin. Wong Allah ngasih tahu apa yang kita tidak tahu, kemudian kita bantah seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah. Sikap seorang mukmin adalah wasadakna. Bapak sekalian, Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan As-Siddiq itu karena beliau begitu besar sikap pembenarannya kepada perkara agama ini. Waktu Nabi di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Ta'ala dari Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, orang-orang Quraisy setelah mendengar cerita Nabi menyampaikan berita Isra dan Mi'raj tambah jengkel dan tambah punya bahan. Muhammad memang gendeng, gila. Gak mungkin dalam semalam bisa dari Mekah ke Palestine kemudian ke Sidratul Muntaha, semenjelang subuh sudah balik lagi. Provokasinya kepada masyarakat semakin gencar, semakin gencar, sehingga yang kafir tambah kafir, kemudian orang yang belum mantap tambah ragu, tambah ragu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq enggak. Ketika orang rame-rame datang pada Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakrin uhruj, Abu Bakar keluar, Abu Bakar keluar. Kata Abu Bakar, ada apa? Kenapa? Kata mereka, temanmu cerita begini dan begitu, cerita tentang Isra dan Mi'raj yang mereka sampaikan. Apakah kata Abu Bakar betul itu yang menceritakan Muhammad Rasulullah? Ya. Kata Abu Bakar, lebih dari itu aku benarkan. Masya Allah, mereka lebih terhiran lagi. Imannya Abu Bakar mendahului segala-galanya. Bagaimana aku tidak membenarkan tiap hari turun wahyu dari langit, pagi sore turun wahyu dari langit, lalu aku tidak membenarkan apa yang disampaikan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini imannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka dikatakan As-Siddiq yang senantiasa membenarkan perihalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalian, ini adalah keimanan. Ketika kita sudah yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha benar, ketika kita sudah yakin Rasulullah SAW utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wayun yuha, tidak tidaklah Nabi bicara kecuali dengan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Tidak ada masalah agama ini yang Nabi bicara dengan hawa nafsu, semua dengan bimbingan wahyu. Maka Allah SWT perintahkan kepada kita bagaimana, wa ma ataqum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang disampaikan Nabi, ambil. Apapun yang dilarang Nabi, cegah, tahanlah. Nabi tidak bicara dengan hawa nafsunya. Nabi bicara dengan wahyu. Bapak sekalian, Nabi ingatkan, nanti akan datang orang-orang yang mereka itu dalam posisi duduk bertelekan di kursinya, perutnya besar, gendut, alias pemalas. Maka dia ketika datang, hadis Nabi katanya apa? Saya hanya mengikuti apa yang aku dapatkan dalam kitabullah. Apa yang mencocoki kitabullah, aku ambil, yang tidak, aku tidak ambil. Lalu Nabi tegaskan, Inni utitul kitab wa mislahumah. Saya diberikan oleh Allah Alkitab, Al-Quran, dan yang semisal Quran, yaitu As-Sunnah. Dua-duanya secara kewajiban kita mengambil sama. Dua-duanya adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Tidak boleh dibeda-bedakan antara Quran dan Sunnah dalam masalah pengambilan. Setiap kita wajib untuk mengambil dalil setiap yang datang dari Quran maupun Sunnah, dengan catatan untuk zaman kita, selama dalil Sunnahnya itu sahih. Ini penting, bapak sekalian. Kenapa harus kita untuk zaman sekarang ini kita harus dalilnya sahih? Karena telah muncul dalam sejarah perjalanan sepeninggal Rasulullah SAW, para pemalsu hadis. Para pemalsu hadis, dan itu diakui oleh orang-orang zindik yang ada yang pura-pura masuk Islam, kemudian mereka ini membuat kepalpaan, ini riwayat-riwayat palsu. Maka di sini perjuangan para ulama yang mati-matian sekalian, bagaimana dalam Islam ini punya ilmu yang tidak pernah dimiliki oleh ilmu manapun di dunia ini, yang namanya ilmu sanad. Ilmu sanad yang para ulama katakan, laulal isnad laqalan nas sya'a ma sya'a. Kalau bukan karena sanad, manusia akan mengatakan semaunya tentang agama ini. Maka di zaman fitnah, ketika mulai muncul fitnah macam-macam, setiap orang mengatakan, qala Rasulullah SAW, sebutkan sanadmu dari mana. Kamu membawa ini dari mana? Oh, si fulan, fulan, fulan, fulan. Setiap fulan ini diteliti betul. Kecerdasannya, hafalannya, tingkat waroknya, sehingga ada orang-orang yang mereka ini ibaratnya sanad emas, orang yang betul-betul bisa diterima khabarnya karena kecerdasannya, hafalannya, waroknya, agamanya, sehingga riwayat ini dikatakan riwayat yang sahih. Ini perjuangan yang luar biasa para ulama. Mas kalian, di dunia tidak ada ilmu sanad kecuali hanya dalam Islam. Kecuali hanya dalam Islam. Sekarang umpamanya ada orang bilang, berkata Sang Yesus Kristus umpamanya, tolong minta sebutkan sanadnya sampai Yesus mengatakan begitu. Ada enggak? Enggak akan ada. Enggak pernah akan ada. Sekarang ada orang mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebutkan syaratnya. Oh, an fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keistimewaan. Dan ini termasuk bapak sekalian penjagaan Allah terhadap dua wahyunya, Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak akan sembarangan. Sehingga benar-benar para ulama ini mereka sangat selektif, dan ini merupakan bagian penjagaan daripada agama. Makanya kita mesti perhatian kalau ada orang menyampaikan dalil, dalilipun sahih napa mboten. Ini adalah termasuk prinsip di zaman kita. Jangan sampai kita nanti dijejeli dengan riwayat-riwayat yang palsu. Riwayat yang palsu. Bapak Ibu kalau enggak perhatian dengan seperti ini, jangan salahkan orang-orang Syiah itu dalam mencela Abu Bakar, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan para sahabat, itu membawakan dalil. Punya dalil. Makanya, Bapak sekalian, mesti kita perhatian ada enggak dalilnya. Yang kedua, sahih atau enggak dalilnya. Kita diajari, Pak, kalau malam Jumat baca bacaan ini ping 1500 nggih. Kita tanya dulu pertama, ada enggak dalilnya? Kalau enggak ada, mboten, karena enggak dituntun ke Nabi. Yang kedua, kalau dia nyebutkan dalilnya, dalilnya sahih atau enggak? Pas kalian, kalau ustadz ini ustadz yang baik, insya Allah dia dengan lapang hati akan mencarikan dalilnya atau membawakan dalilnya, baik dia hafal seketika atau mencarikan kitabnya nanti difotokopikan ini dalilnya ini. Karena kita ini bukan pemilik agama, kita ini hanya penyampai. Penyampai nek coro-coro jauh ini pun talang talang atur. Kita ini bukan produsen agama, bukan agama milik kita. Makanya kita bukan beragama dengan agamanya Pak Kiai. Kok ibu begitu gak punya amalan? Ya, ajaran Pak Kiai. Ajaran Pak Kiai. Kita enggak dididiknya kita ini. Ajaran siapa ini? Ajaran Rasulullah SAW. Maka perlu jelas dalilnya. Sehingga jangan sekedar ikut apa yang disampaikan Pak Kiai kalau memang tidak ada dalilnya dan juga tidak benar pemahamannya. Kalau dia sudah membawakan dalil, kita tanya dalilnya sahih atau enggak. Kalau sudah sahih, belum selesai juga pertanyaan Bu. Pemahamannya siapa ini? Ah itu. Pemahamannya siapa ini? Sehingga paling enggak kita punya kunci-kunci dalam beragama. Beragama itu dengan dalil, dengan ilmu. Yang kedua, kalau dia bawakan dalil sahih atau enggak. Yang ketiga, kalau dia bawakan sahih, ini pemahamannya siapa? Modal pemahaman kayak gini, pemahamannya siapa? Insya Allah kalau ustadznya baik, dia akan dengan lapang dada untuk menjelaskan ini adalah pemahamannya jalur para ulama. Dia akan sebutkan silsilah pemahaman seperti itu. Ini penting sekalian karena berkaitan dengan menyangkut keselamatan kita dalam beragama. Jangan kemudian hanya asal pokoknya pernah disampaikan Pak Kiai. Ya nyon ngapunten nek Kanjeng Nabi ngendika kiai niku onten kali. Kiai yang dikatakan dengan warasatul anbiya yang betul-betul mewarisi ajaran Nabi dalam hal menyampaikan risalah, menjelaskan risalah, membawakan amanat ilmiah agama ini tidak curang dan tidak berkhianat. Dia sampaikan agama sebagaimana ajaran agama. Nomor kali kiai, ustadz, dai, syekh, perorangan atau kelompok yang Nabi bahkan juluki dengan istilah a'immatud dalal, pimpinan-pimpinan yang menyesatkan, atau dengan istilah du'atun ala abwabi jahannam, dai-dai yang justru seruannya itu menyuruh kepada jahannam. Nabi ingkang ngendika makaten, bukan kita menyesat-nyesatkan pimpinan atau kiai-kiai, enggak. Tapi Nabi mengatakan begini, mesti kita waspada. Ini kiai akan membawa kemana? Karena nyatanya memang banyak kiai yang enggak karuan. Banyak kiai yang enggak karuan. Berapa banyak kiai-kiai yang mereka itu justru mengajak kepada kekafiran dan kesyirikan dan penyimpangan dan kemaksiatan. Itu di alam nyata yang bisa kita lihat. Bapak sekalian, kita kembali kepada pembicaraan bahwa kita wajib menetapkan semua nama-nama dan sifat yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran dan Nabi jelaskan dalam As-Sunnah. Ini sifatnya pemberitaan, maka kita wajib membenarkan. Apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, wajib kita membenarkan. Kemudian, bapak sekalian, kenapa ada tambahan lagi, satu, tanpa menyerupakan dengan makhluk? Iya, karena Allah sendiri yang membuat kaidah, laisa kamitsli syai'un. Allah katakan dalam ayat, Allah tidak serupa dengan apapun. Allah tidak serupa dengan apapun. Maka ketika kita menetapkan nama dan sifat Allah, kita tidak boleh menyerupakan apapun dengan para makhluk yang ada ini. Apapun yang kita bayangkan perbandingannya dengan makhluk ini pasti salah. Karena Allah telah katakan Allah tidak serupa. Sekalian, ini yang pertama. Sehingga kita menetapkan tapi tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Sehingga seandainya kita mendapatkan nama-nama atau sifat yang memiliki yaitu persamaan dengan makhluk, umpamanya Allah melihat, kita melihat enggak? Melihat. Melihatnya Allah yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah. Kita tidak samakan dengan melihatnya kita. Melihatnya kita ini nyuwun ngapunten, nek pun sepuh, kadang telung meter men pun blawur, pun mboten cetok. Telingan nggih mboten mireng, kadang jarak semeter men ngomong ra cetha mboten krungu, dadak bengok. Sebab pun radi budak, pun radi budak. Sehingga nek ngomong jlomblok, jadi ngrone jlomblok tok, ternyata enggak nyambung blas, sebab mboten mlebu teng mriki, mboten krungu. Sekalian, pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita. Yaliku bijala sesuai dengan kesempurnaan Allah Ta'ala. Tapi kita wajib menetapkan Allah mendengar. Karena Allah mengatakan Allah itu sami'un basirun. Allah mendengar, Allah melihat. Kita menetapkan, tapi kita tidak menyerupakan dengan makhluk. Allah alim, berilmu. Kita juga berilmu. Leres? Tapi ilmu Allah beda dengan ilmu kita. Ilmu Allah meliputi segala perkara. Kita ini nyun ngapunten ajeng dados pakar untu. Wilayahipun namung sak menten iki. Namung sak jerone lese mulut, hanya di dalam mulut untu pinten biji niku. Tolong kulon iki ben. Untuk jadi pakar untu kemauan TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S1, S2, S3. Berpuluh-puluh tahun pakar untu. Belum nanti menjadi pakar mata, pakar telinga, pakar jantung. Mungkin dia kalau ada pasien, dokter, niki sikil kula bosok, nyun tulung dipun obati. Oh, ngapunten teng dokter sana, sini dokter jantung. Enggak mau dia, khawatir salah penanganan juga. Ini menunjukkan ilmu kita terbatas. Itu pun nanti kadang-kadang satu saat niku sakit heng. Napa niku? Pikun. Sehingga likai layak lama mimbati ilmin syai'an, agar manusia setelah tadinya berilmu kuat, gagah, segala macam, kemudian hilang total, kayaknya itu enggak pernah berilmu lagi. Pikun. Kadang-kadang tiang pikun ngapunten sanajan profesor niku kadang-kadang medal ngomah mboten saged bali ngomah meli, mboten kelingan dalani. Pikun. Ini ilmu Allah berilmu, manusia berilmu, tapi hakikat ilmu Allah dengan manusia enggak sama. Maka hanya sekedar sama dalam penamaan, tapi hakikatnya berbeda. Maka kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Sama-sama makhluk aja beda. Kaki kita, kaki manusia, kalih kaki meja, padha mboten benten. Itu antar makhluk. Bagaimana kita akan menyamakan Allah dengan makhluk? Satu, kita tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka sekalian, kalau kita menetapkan itu bukan tidak mesti melazimkan menyerupakan. Jangan kamu bilang Allah di atas loh, nanti menyerupakan dengan lampu di atas juga di sini. Menetapkan itu tidak berarti menyerupakan, karena Allah bilang yaitu tidak serupa dengan apapun. Terus kenapa kok kita menetapkan kalau kita enggak menyerupakan? Karena Allah sendiri yang ngasih tahu. Masa kita tolak? Enggak mungkin ya Allah kamu begitu. Enggak mungkin ya Allah kamu begitu. Ini sikap pertama. Yang kedua, tanpa tahrif. Tidak boleh kita menyimpangkan. Menyimpangkan. Ketika kita mendengar informasi itu, asalnya kita fahami dengan lafadznya. Tidak boleh kita palingkan kepada makna yang lainnya. Terus kalian, orang-orang yang menyimpangkan itu sesungguhnya asalnya itu dia punya pikiran tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, kemudian lari dari menyerupakan Allah dengan makhluk, maka jadilah kemudian dia menyimpangkan, menolak dalam bentuk menyimpangkan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan umpamanya dalam hadis Nabi katakan, yang zilu rabbuna, Allah turun sulusal lail, pada sepertiga malam yang terakhir, ila sama dunia, ke langit dunia. Lalu dibayang-bayangkan Allah turun ke langit dunia, turunnya kayak manusia. Enggak. Karena dia menyerupakan ilah, kemudian dia tolak. Padahal seandainya dia bilang Allah turun yaliku bijalali, sesuai dengan keagungan Allah, selesai. Dan kita tidak merupakan Allah dengan makhluk. Orang tadi karena dia tadinya menyerupakan, lalu dia tahrif. Oh, maksudnya turun itu yang turun bukan Allah, tapi rahmat Allah. Yang turun rahmat Allah. Padahal Allah Ta'ala ketika merangkan Allah turun, lalu Allah mengatakan, mana hambaku yang berdoa pada sepertiga malam terakhir akan aku ini kabulkan, mana yang beristighfar akan aku ampuni, mana yang meminta akan aku beri. Masuk rahmat Allah bilang begitu. Kemudian rahmat Allah itu turunnya setiap saat atau hanya sepertiga malam terakhir? Setiap detik kita merasakan rahmat Allah Ta'ala. Kalau seandainya bapak ibu bukan karena rahmat Allah, bapak ibu mboten sakit lenggah teng mriki. Hanya dengan rahmat Allah kita bisa duduk di sini dan datang ke sini. Tanpa itu kita tidak akan bisa duduk menikmati salat, zikir, wirid segala macam. Ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hanya membatasi rahmat Allah yang turun seperti zaman terakhir? Itu akan kacau balau. Contoh lagi umpamanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas ars. Istiwa. Allah istiwa bersinggah sana. Kayak raja, kayak manusia saja. Enggak lah. Allah istiwa, enggak. Lalu apa? Oh, Allah maksudnya istiwa itu istaula, berkuasa. Berkuasa. Dia palingkan kepada mana lain karena tidak bisa menerima apa yang Allah sebutkan, Allah istiwa di atas ars. Padahal, Mas sekalian, pakar bahasa Arab itu mengatakan istaula itu hanya terjadi kalau sebelumnya dia tidak menguasai kemudian menguasai. Ada raja memberontak kemudian menguasai. Oh, raja ini istaula, telah menguasai. Sekarang Allah istiwa di atas ars. Kalau diartikan istaula menguasai, lalu dulu ars dikuasai siapa? Kemudian sekarang dikuasai oleh Allah Ta'ala. Akan rusak jadinya. Ini namanya pemalingan. Yaitu dia memalingkan, mentahrif. memalingkan kepada mana yang lainnya. Sekalian, kemudian lagi yang ketiga, tanpa takyif. Kita tidak boleh takyif, yaitu membayangkan bagaimananya Allah. Nyun ngapunten Bapak sekalian, kita itu hanya bisa menggambarkan bagaimananya sesuatu itu kalau satu, kita melihat sesuatu itu. Kamu bisa enggak menggambarkan bagaimana mobil Kijang Innova? Bisa. Kenapa? Aku sudah lihat. Saya sudah lihat. Maka tak gambarkan begini karena sudah melihat. Yang kedua, karena melihat yang serupa, melihat yang mirip. Ada orang kembar, umpamanya siapa namanya, Dodo Dodi umpamanya. Orang ini kembar, dia sudah melihat yang satu tapi gak melihat yang lainnya, belum lihat yang lainnya. Bisa gak aku gambarkan yang itu? Bisa, karena saya melihat yang sudah saya lihat ini, bentuknya begini. Dia gambarkan karena melihat yang serupa. Yang kedua, yang ketiga, ada info akurat dari yang terpercaya menyampaikan berita. Tiga-tiganya ini Bapak sekalian, tentang Allah. Kita melihat Allah atau enggak? Enggak. Melihat yang serupa atau enggak? Enggak. Ada info akurat dari Nabi Muhammad enggak? Enggak ada. Maka kita meyakini tanpa melakukan takyif. Yang keempat, tanpa melakukan taktil, tanpa yaitu menolak. Karena dia merasa berat, susah untuk menetapkan, akhirnya ditolak. Jadilah ada aliran Jahmiyah, ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah tolak total semua nama dan sifat. Mu'tazilah tolak nama, tolak sifat tapi menetapkan nama. Asy'ariyah dia menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lainnya. Akhirnya menjadi macam-macam bentuknya. Ini karena berangkatnya dia kembalinya kepada bayangan akal dia, dan berangkatnya pasti dari membayangkan menyerupakan dengan makhluk. Ahlu sunnah, para sahabat, mereka benar-benar dalam hal ini sangat akurat dan paling ilmiah menetapkan semua nama dan sifat. Kenapa? Karena Allah yang memberitakan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Kenapa? Karena Allah yang katakan laisa kamitsli syai', tanpa menyimpangkan kepada yang lainnya. Kenapa? Karena Allah yang lebih tahu tentang dirinya. A'antum a'lamu amillah, kata Allah. Kamukah yang lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Tentu Allah yang lebih tahu. Dan tanpa takyif, tanpa membagaimanakan, karena Allah tidak kita lihat, kita tidak melihat yang serupa dengan Allah, tidak ada info akurat tentang bagaimana yang Allah, tentang bagaimananya ada, tetapi bagaimana hakikatnya kita enggak tahu, karena tidak kita lihat, karena kita tidak melihat yang serupa, dan tidak ada info akurat yang datang kepada kita, dan kita tidak boleh menolak. Bagaimana menolak? Wong Allah sendiri yang menerangkan dan nabinya yang menerangkan. Sekalian, ini kaidah global dulu. Insyaallah nanti kedepannya pun kita akan diterangkan lebih dalam lagi, dan ini masih dalam menjelaskan perlunya kita memahami dengan benar dulu, dan ini mukadimah sifatnya semuanya. Nanti baru kita akan diajak belajar beliau memahami satu persatu dari nama-nama Allah, yang terpenting apa bagi kita dalam kehidupan kita dari setiap nama-nama Allah itu. Ini perlu untuk difahami, karena kita hidup di zaman syubhat. Di zaman syubhat banyak pengkaburan, sehingga banyak yang mengkaburkan tentang cara beriman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam hal nama dan sifat ini. Maka kita ingatkan, Imam Syafi'i pernah katakan kepada kita, amantu billah wa ma ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah ala wa ma ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita beriman kepada Allah dan semua yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita beriman kepada Rasulullah dan semua apa yang datang dari beliau sesuai dengan cara Nabi menerangkan dan menyampaikannya, sehingga bukan sesuai dengan kehendak kita. Karena berapa banyak orang yang mereka mengimani tapi sesuai dengan kehendaknya masing-masing, akhirnya menjadi berbagai macam model-model yang banyak. Oleh karena itu, apa sekalian, kalau kita mau melihat para ulama yang betul-betul kembali pada Quran dan Sunnah seperti ini, ulama di barat sampai timur, utara sampai selatan, itu kalau mereka itu diambil pendapatnya akan sama semuanya, seakan-akan mereka satu guru. Tapi ketika orang kembali kepada akalnya, bahkan dua orang tetangga pun kadang berbeda jauh pendapatnya dalam perkara seperti ini, karena kembalinya kepada akal mereka masing-masing. Insya Allah akan kita lewati pembahasan berikutnya, dan kita mungkin sering ulang-ulang karena minta maaf, bagian ini agak sedikit butuh mikir. Makanya kita sering ulang, sering ulang, karena memang agak membutuhkan mikir sedikit, tapi hanya dikit aja Pak, enggak banyak-banyak. Demikian sekalian, insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya tentang asma Allah al-husna, yang mudah-mudahan manfaat, dan mudah-mudahan Allah membimbing kita semuanya untuk senantiasa memiliki iman yang sesuai dengan fitrah, iman yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, dan iman yang sesuai dengan peman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, khususnya di tengah-tengah zaman yang penuh dengan banyak pengkaburan-pengkaburan, Allah menyelamatkan kita untuk memiliki pandangan yang benar tentang agama ini. Demikian, terima kasih banyak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009, nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. Yuk, dukung kami, Radio Muslim.